ما زلنا في الإعراب في الأمثلة masih pada contoh-contoh asma'il khamsah atau sittah, asma'il sittah. Aina waslat daur? Sampai mana tadi? Giliran. Dauru mana al-an? Hah? Anta? Qara'ta? Anta idhan. Iqra. Hanaka bifathil ha. Dikru. Wasaqata minan naskhi dikru fak. Gugur, terluput maksudnya, terluput dari nas sebutan tentang fak. Dia telah asma' sittah, itu kan ada fak, fuka. Tetapi di sini terlewat. Dan itu manusiawi, kesalahan yang manusiawi. Nah, wala budda min dikrihi litatimma. Naam, fi halin nasab. Naam, terluput fak dari asma' sittah, tentunya, kata pensyarah, perlu ditambahkan, perlu disebutkan untuk menyempurnakan contoh. Agar tepat enam contoh. Di halatun nasab, dalam keadaan nasab. Naam. Bihamzatin wahidatin. Baik. Ada ziyadah. Ziyadah faedah saja. Bahwa dalam tafsir ada qira'ah. Membacanya. A'ankana dha malin wabanin. Surat apa itu? Hah? Al-Qalam. Tentang siapa itu? Naam. Man? Man yaqra tafsir ahad? Ah, tentang siapa? Satu, bukan orang-orang. Atau orang saja. Walid ibn Mughirah. Disebutkan sifat-sifatnya di situ. Sampai pada kalimat ankana dha malin wa banin, apakah karena dia punya anak-anak laki-laki dan punya harta? Apakah karena dia kaya? Apakah karena dia begitu? Sehingga dalam beberapa qiraah hamzahnya dua. A'an kana dha malin. Tetapi di dalam lughah yang masyhurah hanya satu hamzah saja. Kalau dua, yang satu adalah hamzatul istifham. Yang kedua hamzahnya an. An kana. Taib, itu tidak berkait dengan masalah nahu. Taib, teruskan. Sekarang i'rabnya. I'rabuhu bi'an al-masdariyah. Jadi, hada huwa syahid. Hada huwa asyahid. Dha khabaruha wa huwa mansubun. Wa alam tunasbihi al-alif niyabatan anil fathah. Limadha? Liannahu minal asma'i sittah. Liannahu minal asma'i sittah. Dha malin. Wa huwa mudaf wal mal. Wal masdarul munsabak. Min an. وما بعدها مجرور بلام الجر محذوفة أو كذب. Sepertinya itu fi'il ya, kafara dan kadzaba. Apakah karena kaya? Apa karena banyak anak laki-lakinya? Apa karena dia turunan mulia? Apa karena ini kemudian dia mereka berdusta? Kemudian dia berani kufur? Begitu. Itu takdirnya. Ana. Lan kana ay likaunihi dha malin wa banin ay la yanbaghi wa la yaliq minhu dhalik li anna al mal wal banin min an ni'am fa kana yanbaghi lahu muqabalatuhuma bisyukr. Dan itu tidak sepantasnya. Apakah karena kaya, karena banyak anaknya kemudian dia sombong, menentang, kufur, berdusta, padahal seharusnya ketika dia banyak hartanya, banyak anaknya, seharusnya dia bersyukur. Muqabalatuhuma bisyukri. Harusnya imbanginya dengan syukur wa tasdik dan percaya, la bil kufri wa takdzib, bukan dengan kufur dan kedustaan atau pendustaan. Taib ala al kasrah wa intaina. Naam, idan intahaina min madha alif kamadha ka'alama an-nasab. Wa amal kasrah takunu alamatan lin-nasab. Sekarang yang kasrah menjadi tanda nasab niabatan anil fathah, mata fi jam'il mu'annath salim, di jamak mu'annath salim. Berarti ada kasrah sebagai tanda nasab. Kasrah tidak mesti menjadi tanda jar khafad, tidak mesti. Kadang kasrah bisa menjadi tanda nasab pada jamak al-mu'annath as-salim. Wal muradu bihi, yang dimaukan dengan jamak mu'annath salim, ma jumi'a bi alifin wa ta mazidataini, sawaun akana jam'an li mu'annath kamuslimat am li mudhakkarin kahammamat. Pokoknya yang dijamakkan dengan alif dan ta mazidatain, pokoknya yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, walaupun mudhakkar. Memang ada yang mudhakkar, ini sama saja. Akana jam'an li mu'annas, apakah jamak mu'annas seperti muslimat, jamak muslimah, atau jamak li mudhakkar? Apa ada jamak li mudhakkar dengan alif dan ta? Hammam, mudhakkar atau mu'annas? Hammam, mudhakkar. Apa jamaknya? Hammamat. Kiai. Apa? Mudhakkar atau mu'annas? Kiai. Para kiai. Hah? Mu'annas? Mudhakkar, barakallahu fikum. Kiai mudhakkar. Kalau perempuan, mu'annas nyai. Bukan kiai. Kiai mudhakkar. Apa jamaknya? Sami'tum? Kalau masyayikh kita menyebutkan kiai dengan jamak, apa mereka bilang? Kiaiyat. Baik. Berarti majumi'a biziyadatil alif wa ta, apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, maka itu yang dimaksud dengan jamak mu'annas salim. Walaupun asalnya dia mudhakkar seperti hammam, jadi hammamat. Baik, itu baru ciri pertama. Baru ciri pertama. Apa ciri pertama tadi? Jumi'a bi alifin wa ta. Salimat fihi bunyatul wahid. Syarat kedua, bentuk awalnya, bentuk mufradnya tidak berubah. Hammam tetap hammam, hanya dikasih alif dan ta. Hammamat. Mukminah tetap mukminah, hanya dikasih alif dan ta. Mukminat. Kal misalain, seperti dua contoh tadi, al-madkuraini. Am takassarat kasajadatin bi fathil jim fa inna mufradahu sajdah bi sukuniha. Tayib, kata beliau ini masih sepertinya masih berkait dengan sawaun kana, sama saja apakah mudzakkar ataupun muannas, dan sama saja apakah dia berubah bentuknya ataupun tidak berubah bentuknya. Salimat fihi bunyatul wahid am takassarat, ataupun berubah seperti sajdah. Jamaknya apa? Sajadat. Asalnya dengan sukun sajdatun. Mutsanna sajdataini. Tapi kalau jamak sajadat, jimnya jadi fathah. Sajdatun, sajdataini, sajadat. Baik. Hal takasarat awlam tan kasir bunyat wahidihi, bunyat mufradihi, takasarat. Berubah. Fa'inna mufradahu sajdah bisukuniha. Karena mufradnya sajdah bisukuniha. wa fima humila alaih, atau yang dianggap seperti jamak muannas, padahal bukan jamak. Seperti sebutkan ulhiqa bihi mimma kana ala suratihi, diikutkan bersamanya apa yang bentuknya sama dengannya. Walaysa bijam'in, yang ternyata bukan jamak. Baik. Wa dhabitu ma yu'raf bihi al-jama' al-qiyas min ghairihi anna alladhi yujma' bil alif wa ta qiyasan khamsa. Baik. Apa kata beliau? Bahwa yang humila alaih, yang dianggap mahmul al-jama' mudzakkar salim, muannas salim, adalah yang bentuknya sama, tetapi dia bukan jamak. Ada definisinya. Dhabitu ma yu'raf bihi al-jama' al-qiyasi min ghairi anna alladhi yajma' bil alif wa ta' qiyasan khamsat anwa'. Apa yang definisi dari apa yang diketahui dengannya jamak al-qiyasi, maksud jamak yang memang seperti itu dikiaskan dengan alif dan ta tadi, min ghairihi, dan dari yang lainnya, apa perbedaannya? Annalladhi yujma' bil alif wa ta qiyasan khamsa. Ingat-ingat saja bahwa yang dijamakkan dengan alif dan ta secara qiyasan, yakni secara hukum jamak muannas salim, itu ada lima. Yang pertama, ma fihi ta'ut ta'nis mutlaqan. Yang pertama, kalau ada tak ta'nisnya, secara mutlak. Mu'minah jadi mu'minat, salimah jadi salimat, muslimah jadi muslimat. Semua yang ada tak, ta'nis. Sawauna kana 'alaman li mu'annas, sama saja apakah dia sebagai alam, nama bagi seorang wanita, seperti Fatimah, kalau dijamakan Fatimat. Ataupun dia alaman limudakar. Ataupun alaman limudakar. Seperti Talha. Kalau dijamakan Talhat. Amismu jinsin. Ataupun isim jenis. Isim jenis. Seperti Tamrah. Apa jamaknya? Tamrat. Atau sifatun. Ka. Nisabah, nisabat. Perhatikan, ada empat. Apakah dia alamun limu'annas, atau alamun limudakar, atau isim jenis, atau sifat. Pokoknya, nah, ini bisa pakai pokoknya. Kenapa? Karena kalimatnya mutlakan. Kalau mutlakan itu pokoknya. Diakhiri dengan tak, ta'nis, maka semuanya dijamakkan dengan jama' mu'annas salim qiyasan. Kiasan artinya ukur pada kaidah pertama, yang belakang ikut semua. Pokoknya, ada sabar putusnya. Gampang kan ngapalkannya? Apakah ininya mudzakkar, atau ininya muannas, alaman, atau sifatan, seperti nisabah, atau isim jenis. Isim jenis contohnya tamrah, tamratun, tamarat. Sifah nisabah, nisabat. Taib alam li mu'annas Fatimah, Fatimat. Alam li mudzakkar Usama, Usamat. Apa jamaknya Usama? Asami atau Usamatun gitu, atau Usamun, tanya hilang enggak. Pokoknya diakhiri dengan ta'nis, maka dia dijamakkan dengan hadal jama', dijamakkan dengan hadal jama'. Hadahul awal. Jangan lupa dikasih tanda. Apakah dengan stabilo atau dengan garis atas? Ahaduhu ahaduha ma fihi ta ta'nis mutlaqan. Itu titik situ. Untuk ringkasnya. Kan tadi contohnya, kalau mutlaqan itu artinya semuanya. Apakah dia begini, apakah dia begini, apakah itu enggak perlu rinciannya. Tsanian. Yang kedua, alamun li mu'annas mutlaqan. Ini juga gampang. Kalau yang mutlakan-mutlakan gampang. Yang sulit itu kalau ada kecuali. Alhamdulillah yang kedua juga. Alamun li mu'annasin mutlakan. Nama bagi perempuan. Semua mutlakan dijamakan dengan jamak mu'annas salim. Apakah ada tamar butuhnya ataupun tidak ada? Sawaunaka nafihi ta. Sama saja apakah ada taknya seperti Fatimah ataupun Zainab. Tidak ada taknya. Tapi karena dia nama perempuan, bagaimana jamaknya? Hah? Naam Zainabat. Sama saja apakah alamnya alam aqil amli ghairihi. Kalau dia mu'annas, maka dia dijamakkan dengan jamak mu'annas. Alif dan ta. Taib. Berarti yang pertama, kalau ada taknya mutlakan. Tak taknis. Yang kedua, kalau dia nama perempuan, mutlakan. Yang ketiga sekarang, asalis. Sifatul mudhakar alladhi la ya'qil. Pertama, yang ketiga, sifat mudhakar yang tidak berakal. Yang tidak berakal, kalau dia sifat, maka dia dijamakkan dengan jamak mu'annas. Jibal, contohnya, jibalun rasiat. Perhatikan. Bukan jibalnya. Bukan jibalnya. Kalau jibal, jamak taksir. Jabalun jibal. Jabalun jadi jibal. Tapi sifatnya. Sifat dari jabal. Karena sifatnya sifat jabal. Sifat yang tidak akil. Sifatnya benda mati. Rasi itu artinya tinggi. Rasiah. Jamaknya rasiat. Syamikhat. Naam. Atau ayyaman ma'dudat. Ayyam mudzakkar sesungguhnya. Tapi ayyam ghairu aqil. Ketika disifati ma'duda dengan mu'annas, ma'dudat. Baik, saya ulangi sifatun. Wa sifatul mudzakkar alladzi la ya'qil, sifat untuk mudzakkar tetapi yang tidak berakal. Bikhilaf sifatil mu'annas. Beda dengan sifatnya mu'annas. Ajib. Beda dengan sifatnya mu'annas. Kahaid. Bagaimana jamaknya haid? Haidat. Hah? Huyad. Huyad. Haid, huyad. Tidak dengan jamak mu'annas salim. Beda juga dengan sifatul aqil. Seperti sifat aqil seorang yang alim disifati dengan alimun. Muhammadun alimun. Tayib alimun kalau dijamakkan? Alimuna. Iya kan? Alimuna, tidak dengan ta. Tidak dengan alif dan ta maksud saya. Tayib. Fa inaha la tujma' hadil jama'. Itu yang belakangan ini adalah makharaja minhu. Makharaja minhu. Maka ingat-ingat yang diringkas tadi. Hanya empat kalimat. Sifatul mudhakar alladhi la ya'qil. Sifat bagi mudhakar yang tidak berakal. Kalau sifat bagi mu'annas, keluar daripadanya. Haid jadi huyad. Kalau sifat bagi yang akil, juga keluar daripadanya. Seperti alim jadi alimun. Qa'id jadi qa'idun. Jalis jadi jalisun. Nah. Atau julasa. Yang keempat. Al-Rabi' Musaghar Al-Mudhakar Ghair al-Aqil. Musaghar Mudhakar tidak berakal. Dirham. Bagaimana musaghar-nya? Alhamdulillah. Kaif ditasghir? Dirham. Duraihim. Bagaimana jamaknya duraihim? Duraihimat. Duraihimat. Duraihimat qalilah. Untuk menunjukkan betapa sedikitnya. Duraihimat qalilah. Baik. Bahar. Bagaimana ditasghir? Buhair. Kalau jamak kan? buhairat. Buhairat alif dan ta. Maka yang keempat yang dijamakkan dengan jamak ini adalah musaggharul mudzakkar, yang dikecilkan dan mudzakkar. Ghairu aqil, dan tidak berakal. Kalau dia mukabbar lain perkara. Kalau dia mu'annas lain perkara. Kalau dia aqil lain perkara. Harus empat ini. Musaggar, tiga. Mudzakkar, musaggar, mudzakkar, dan aqil. Al-khamis yang kelima. Al-jinsul mu'annas bil-alif. Semua jins yang mu'annas pakai alif mu'annasnya. Yang mu'annas dengan alif. Sawa'un akanasman. Seperti bahma. Ini isim. Bagaimana jamaknya? Bahmawat. Wasahra. Sahrawat. Atau sifah. Jins mu'annas sebagai sifat seperti hubla, wanita hamil, hubla. Sifat mu'annas. Apa jamaknya? Hublawat. Wasayra, sayrawat. Ila akhirnya. Itu sepertinya bukan hullah ya. Pakai tamar buta atau pakai alif? Hah? Tamar buta. Harusnya alif. Karena contohnya sedang alif. Yang mu'annas dengan alif bukan dengan ta. Sepertinya bukan hullah tapi hilwa. Hilwa itu manis. Wanita yang manis. Apa perempuan yang manis. Dikatakan hulwa atau hilwa. Jamaknya sama. Hilwawat. Atau hilwat. Taib, ma'ada hadhil anwa. Taib, kalau sudah tahu lima ini, inilah yang dijamakkan dengan alif dan ta mazidatain, yang disebut dengan jamak mu'annas salim. Hanya lima ini. Selain ini, semuanya mahmul, mahumila halal mutanna. Enak toh? Dibantu oleh beliau, digampangkan. Supaya bisa tahu perbedaannya mana yang mu'annas salim dan mana yang tiruan. Mana yang mu'annas salim dan mana yang mahmul alaih, yang ikut padanya. Itu dengan ini, dengan lima ini. Yang lima ini semua adalah jamak mu'annas salim. Wa ma'ada hadhil anwa al-madhkura syadun maqsur. Apa yang selain ini? Syad. Jarang dipakai atau nyeleneh. Maqsurun al-sima. Dan biasanya maksudun ala sima, hanya sebatas didengar saja di kalam orang Arab, tapi jarang dibahas dalam tulisan. Artinya itu hanya sekedar ucapan di lidah saja. Maksudun ala sima. Thumma masal al musannif li jamil mu'annas biqaulihi. Nah, jangan lupa tambahan tadi. Bahwa yang mahmul, yang selain ini. Kalau ada yang mirip, tapi padahal bukan jama, maka dia adalah mahmul ala mu'annas salim. Thumma masal al-musannif li jam'il mu'annas biqaulihi. Kemudian musannif mencontohkan jama' mu'annas dengan ucapannya khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawat. Ti apa tah apa tu? Hah? Ti. Kenapa kasrah? Naam, niabatan anil fathah li'annahu jama' mu'annas salim. اقرأه اقرأ Jamul apa? Madkur? Mudzakkar. Mudzakkar ya. Kenapa? Bingung. Kenapa kau jamak mudzakkar padahal dia muannas gitu? Kan sudah kita katakan tadi bahwasanya yang dijamakkan dengan alif dan ta mazidatain itu bisa muannas, bisa mudzakkar. Hammam jadi hammamat. As-sama'u mudzakkar atau muannas? Ketika dijamakkan baru ketahuan dia. Tadinya tidak ada tamar buta, tidak ada apa. Nah, lafadznya lafad mudzakkar. Naam. Ulangi. Dari kalimat wa huwa mansubun. Hah. Wa alamatu nasbihi. Hamalu nasbahu ala jarrihi. Naam. Maziyatun. Iya. Karena di mudzakkar ada waw dan nun, maka di ta dengan alif dan ta. Di muannas ada alif dan ta. Terus, wa misalul mahmul. Baik, ba'dahu. Anta, ikhra. Wa mithalul mahmul 'alal jam'il mu'annas nahu qawlihi ta'ala, contoh yang humila 'alal jam'il mu'annas wa in kunna ulatu hamlin. Naam. Mutasarrifun min kana naqisah. Wa aslu kunna adalah naam. Kaunna. Naam. Udamul waw kawunna fastasqalat ad-dhamma, akhirnya terasa berat dhamma alal waw kawun ya. Fanuqilat ilal kaf, maka langsung masuk ke kaf jadi kunna. Terus summa hudifatil waw liltiqaiha ba'da alifihi hamlan ala mudzakkarihi wa huwa ulu. Jazakallah khair. Allah yabarik fikum. Labud an tatadarrabu al-qira'ah. Latihan membaca. Latihan membaca. Kalau bisa bersama-sama sehingga tahu kesalahannya. Yang satu baca, satu dengar, satu dengar, satu baca. Biasanya kalau memperhatikan nahunya bingung bacanya. Kalau baca lupa sama nahunya. Sehingga yang baca perhatikan saja itunya bacaannya. Yang dengarkan perhatikan nahunya. Itu majrur. Itu mudhaf ilaih gitu. Paham ya? Caranya belajar yang satu dengar, satu baca. Yang baca ini berupaya untuk tepat. Tapi biasanya bingung dia. Sehingga ada yang ngawasi. Yang ngawasi itu melatihkan i'rabnya saja. I'rabnya ini marfu, ini majrur. Sehingga kalau kedengaran salah, salah, itu majrur. Salah, itu mudhaf ilaih. Salah, itu fa'il, marfu. Paham? Harus latihan, harus latihan. La takun misla fulan. La takun misla fulan. Nahwiyun, Masya Allah. Nahwi. Kalau kasih ulangan 100 dia. Tapi giliran ketemu beberapa masyayikh, enggak karuan ucapannya. Padahal sudah lebih tua dari saya. Sampai nanya, ada ustaz hukum? Begitu. Mau bilang ianya malu sebenarnya. Karena nazak alan ma'ahum. Masyururin. Assalamualaikum. Labud anta ta'allam Arabiyah lisanan wa fahman wa kitabatan wa nahwiyan wa tasrifan.